قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا من حبكم إلي أحسنكم أخلاقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Kita mengatakan kepada guru kita Fadhilul Ustaz Da'ilullah Sayyidil Habib Qawim bin Ja'far al-Sakaf, maka Allah untuk menyampaikan tausiah beberapa menit lantas diterjemahkan oleh guru kita Fadhilul Ustaz Da'ilullah Syekh Ridwan al-Amri, lantas dilanjutkan beberapa menit. Demikian teman-teman masyukur. فنقول كما علمنا هو صلى الله عليه وسلم أحسن خلقه فإن الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة للإنسان. صورتك الباطنة أخلاقك صفاتك معاملاتك مع الناس. إذا صورتك الظاهرة هذا صورتك الظاهرة، هذه ليس فكرة بها، لأن هذه الصورة الظاهرة ستدفن في التراب وسيقولها الجود وسط القبر وسننتهي بالقبور إلا حافظ القرآن والعالم العالم الشهيد. لكن الصفات الباطنة هذه التي تتربى معك في روحك، تتربى بها في البرزخ وتتربى بها في الجنة إلى أن تصير أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita semua mampu untuk mengajak orang bagaimana mereka bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yaitu manusia dengan bentuk dan rupa yang paling terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin dia berkaca di depan kaca, dia melihat bentuk dan rupa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya, akan tetapi surah Al-Zahirah, yaitu bentuk rupa yang zahir yang terlihat, maka jangan lupa juga ada surah yang batinah, yaitu akhlak budi pekerti yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita suatu doa apabila kita berkaca, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaik bentuk dan rupaku, Engkau mengindahkan bentuk dan rupaku, Engkau perbaiki juga bagaimana batinku, yaitu dengan akhlak yang mulia. Ketahuilah surah yang zahirah, yang apabila rupa kita kurang baik, niscaya akhirnya kita meninggal dunia. Apabila dikubur, selesai itu bentuk dan rupa yang tidak baik. Akan tetapi surah yang batinah, bentuk rupa yang batin yang tidak terlihat kecuali dilihat oleh orang-orang tertentu, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu akhlak yang mulia, itulah terus terbawa kepada orang ini sampai nanti hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita merawat diri kita, merawat bentuk rupa kita pun, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melihat bukan hanya zahir kita, akan tetapi melihat batin kita. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منزلة الأخلاق عند الله عز وجل، كان دائما يدعو ربه أن يحييه بأحسن الأخلاق، وكان يدعو ربه دائما ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولما دعا ربه عز وجل وأعطاه ربه الخلق الحسن، امتحنه الله فأوذي من الكفار صبر، أوذي من المنافقين صبر، أوذي من بعض أقاربه كأبي لهب وغيره صبر. ولما صبر وتخلف بالأخلاق الكاملة التي لا يقدر أن يتخلف بها المخلوق، جاءت الشهادة الكبرى من رب العالمين، وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي يعبد ربه كثير، عبادة كثيرة ليست كعباداتنا، يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. النبي عنده علم كبير، علوم الأولين والآخرين التي لا توجد عند الأنبياء، لكن مع ذلك ربه سبحانه وتعالى إنما أثنى عليه بالأخلاق. ما قاله وإنك لعلى دين عظيم، مع أن دين الإسلام أعظم دين. ما قال وإنك لعلى علم عظيم، وإنك لعلى عبادة، قال وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاق عظيمة. نحن أخلاقنا حسنة مع الناس، أما هو أخلاق عظيمة. نحن لا نقدر أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أخلاق النبوة. نحن نتخلق بالأخلاق الحسنة، نتبسم مع الناس، ننفع الخلق، ندعو الناس إلى الله، لا نؤذي أحد من الخلق. يكفي أن خالق الناس بخلق حسن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخالق والناس بخلق عظيم، لأن الخلق العظيم خلق الرسول. نخالق الناس بخلق حسن، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. ولا يقدر الإنسان مهما اتبع النبي أن يصل إلى رتبة النبي، رتبة النبي رتبة مغلقة، لكن لما نتدرب إليه حتى تكون أدرك الناسية. والحمد لله الحمد لله الحمد لله نقدر أن نكون من أقرب الناس إليه بالأخلاق وهي بسيطة، ونقدر أن نكون من أقرب الناس إليه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا فكرنا من الصلاة عليه سنكون قريبين. بعض الناس قريب من رسول الله من وجوه متعددة، أخلاقه حسنة قريب من الرسول، يكثر الصلاة والسلام على الرسول قريب من الرسول، يقرأ القرآن قريب من الرسول. Jadi semua terjemahan lagi lah, buat bagaimana dia. Jadi tadi Al-Hadid Musa tadi mengatakan seseorang apabila ingin berakhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di samping dia berusaha, dia pula jangan lupa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun berdoa, di dalam doa-doanya banyak. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan petunjuk kepada beliau, agar beliau diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Setelah berapa banyak cobaan dan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW menderita apa? Mendapatkan cobaan, yaitu mendapatkan gangguan. Maka Nabi SAW dia sabar untuk menghadapi gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi segala gangguan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW itu semua dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang kufar bermuamalah di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan bermuamalah yang tidak baik, tingkah laku mereka yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan akhlaknya Rasulullah SAW, Rasulullah tidak membalas dengan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi Rasulullah SAW membalas segala perbuatan mereka yang jelek dengan perbuatan yang baik. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran Al-Karim, yang dipuji bukan dari kesabarannya, yang dipuji bukan dari ibadahnya, padahal Nabi Muhammad SAW yaitu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diriwayatkan dari banyaknya ibadah Nabi Muhammad SAW, dari qiyamul lailnya Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kedua telapak kaki Rasulullah SAW. Akan tetapi semua perbuatan Nabi Muhammad SAW, ibadah-ibadah, amal-amal Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah di dalam perbuatan perkara yang sangat agung. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW sungguh benar-benar berada dalam budi pekerti yang sangat tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita manusia yang biasa, mungkin kita bisa berakhlak, tapi akhlak hasanah, perbuatan yang akhlak yang bagus. Tidak dikatakan akhlak kita agung. Tidak ada seseorang berbuat akhlak yang bagus ya dikatakan akhlaknya agung. Akan tetapi akhlak yang agung ini hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhlaknya Nabi yang begitu agung menutupi segala hal yang lainnya, tidak dipuji. Sesungguhnya wa innaka la'ala ilmin 'adzim. Sesungguhnya engkau di dalam ilmu yang begitu agung. Sesungguhnya engkau dalam sabar yang agung. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka perbuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yang tadinya musuh-musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam, mereka taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Bukan dari hanya kesabaran Nabi, melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakhlaqul hasanah أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. صاحب الخلق الحسن يمكن بأخلاقه الحسنة من الناس، امتحانته كف الأداء عمل الخير، ممكن أن يدرك منزلة أبصار والقلب. رجل حسن الخلق في النهار ورجل في النهار يصوم ولكنه سيء الخلق، هذا سيفوز عليه. ممكن إنسان بسوء أخلاقه يحدث عمل كامل. ممكن إنسان صائم في نهار رمضان بسوء خلق كان يتكلم على أحد أو يخاف معلمة للناس صحيحة أخلاق حسنة يفوز يفوق الصائم الدائم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه مزيدة الصائم الدائم. Dikatakan tadi, saya belum bawa tadi di dalam ucapan beliau tadi, Nabi SAW mengatakan, wakhalik innas bikhuluqin hasan. Bergauli manusia, engkau bergaul, bermuamalah bersama manusia, bukan dengan perbuatan yang baik, akan tetapi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan, bergaulah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Maka di sini akhlak yang mulia bisa melebihi daripada amalan-amalan yang lain. Bahkan melebihi derajat orang-orang yang saleh, orang-orang yang banyak sholatnya dengan akhlak yang mulia. Maka banyak kata hadis, kalau seseorang mungkin puasanya banyak, sholat sunnahnya banyak, akan tetapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Maka ini derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang tidak banyak berpuasa, tidak banyak sholat-sholat yang sunnah, akan tetapi akhlaknya mulia, budi pekertinya agung, maka orang ini derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada sebagian manusia kata Nabi Muhammad SAW, seseorang yaitu mau laki-laki maupun perempuan, dia dengan akhlaknya yang baik bisa melebihi daripada derajat shalihin wal ghaibin. Derajatnya orang-orang yang berpuasa dan derajatnya orang-orang yang bangun di malam hari. Lidzalik la yakunu al-insan sahib khuluq hasan hatta takuna akhlaquhu al-kull. Kull an-nas ya'rif akhlaq mithl an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-kuffar ya'rifuna akhlaq ar-rasul. Hatta ghayr al-muslimin yaquluna anna Muhammad sahib khuluq hasan. حتى المنافقين الذين كانوا في المدينة يقولون أن محمدا صاحب خلق حسن. أهل المدينة في البيت يقولون أن محمدا صاحب خلق حسن. حتى الأطفال الصغار يعرفون أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا جئنا من الغزو إلى شام من الجهاد ودخل المدينة لا يقف الأطفال الصبيان الصغار يلتفون حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون أن النبي يحبهم صلى الله عليه وسلم وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا في بعض الأحيان يصف الأطفال الصغار صفا سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن وجماعة الأطفال الصغار يصفهم صفا ويجلس صلى الله عليه وسلم ويقول الأطفال الصغار لقد خبأت لكم شيئا فمن سبق منكم إلي أعطيته ذلك الشيء وهو خبر. فيتحاور الصبيان ويأتي الأطفال يتسابقون إلى رسول الله فيسقطون على صدره وعلى نحره صلى الله عليه وسلم. Diperhatikan, ikhwani, bahwasanya akhlak Rasulullah SAW yang mulia itu yang sangat agung bukan hanya diketahui oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya orang-orang mukminin yang mengetahui akhlak budi pekerti beliau yang sangat agung itu. Akan tetapi mereka para orang-orang kafir, mereka orang-orang munafikin, musuh Rasulullah SAW, mereka mengetahui budi pekerti dan akhlak dari Rasulullah SAW yang mulia dan sangat agung. Bahkan diriwayatkan daripada akhlak beliau yang sangat agung, hatta anak-anak kecil Sibian mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW yang sangat mulia. Sehingga Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau beliau pulang dari peperangan, itu beliau kumpul semua para Sibian, anak-anak kecil, ya, yang masih umur-umur kecil, mereka berbaris di hadapan Nabi Muhammad SAW. Terkadang di barisan depan itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Husain, dan beberapa orang lagi sahabat, Sofyan bin Uwais dan ketiga, dan Rasulullah SAW duduk di hadapan mereka. Sambil melihat mereka semua, Rasulullah mengatakan seperti sayembara di hadapan mereka, "Hei anak-anak, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu di ketiakku ini atau di pakaianku, barang siapa yang cepat mengambil apa yang aku sembunyikan, maka dia akan mendapatkan hadiah dariku. Silakan dia mengambil sesuatu yang aku sembunyikan." Maka semua anak-anak yang berbaris di depan Rasulullah SAW, satu persatu dari mereka berlomba-lomba mendatangi, menghampiri Rasulullah SAW. Ada yang datang dari belakang, ada yang datang dari dadanya Rasulullah SAW, ada yang datang dari kepala Nabi Muhammad. Mereka semua berebutan mengambil sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau diseru oleh anak-anak kecil. Beliau tertawa dengan gembira melihat tingkah laku para anak-anak memperlakukan Rasulullah SAW. seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau Nabi Muhammad dicintai oleh umatnya. Wa kana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marratan faqad dara al-baba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nisa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisat 'indahum sayyidatuna Hafsa, sayyidatuna Aisha, sayyidatuna Umm Salama, sayyidatuna Zainab, kulluhunna jalisat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakallamna 'ala Rasulillah wa yarfa'na aswatahunna fi hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahunna azwajuhu yatakallamna yarfa'na aswatahunna fa sami'u وكفر فيها أبيها pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Allah Rasul Allah telah ahsahul kalam. Kalau ia tashhad janazatuh, kal tashhad janazatuh. Walau ahbatani, la dhahabtu ila al-bayt, ila bayt. Fadhahab Nabi ila al-janazah. Walama arada an yataqaddam fi al-janazah, kana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Qawi fi dinillah, la takhudhu illa law athlayn. Sarih fi qawl al-haq. Falamma ja'a an-nabiy wa yukabbir, adba Sayyidina Umar ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa akhadha bi manqib ar-rasul. وكان يتذكر النبي قم يا رسول الله هذا الذي يفلس لون الغلام هل ستصلي علي يا رسول الله هل ستصلي علي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عمر النبي رحمه نعم يا عمر اني لو انهى عن الصلاه عليهم عاد ما نزلت الايه تنهي عن الصلاه عليه فصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم صلى على ذلك المنافق من اخلاقه واعطاه قميص الرسول الجليل اللي كتبه أعطاه ابن عبد الله قال كفنوه في هذا القميص وكفنوا بالقميص وصلى عليه وفي رواية خرج معه إلى القبر إلى القبر خرج معه حتى لحقه في القبر الرسول ثم نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حتى قال بعض المفسرين أن هذا ابن أبي قال بعض المفسرين أن الله قد غفر له كفاره وبارك صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفع عنه العذاب بالقبر وبارك قميص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انظر الى اخلاقه صلى الله عليه وسلم في روايه بواسطه لعباد اخلاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah satu kali Rasulullah SAW didatangi daripada anak rais munafikin yaitu Abdullah bin Ubay. Ini rais munafikin terkenal di kota Madinah. Dia meninggal dunia. Setelah dia mati, maka anaknya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta kain kafan untuk mengkafani ayahku yang sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, baik dari ahli Rasulullah. Padahal Rasulullah ini orang munafik. Maka diberikan kain oleh Rasulullah SAW untuk mengkafani ayahnya yang meninggal itu. Padahal itu munafik. Maka kata Rasulullah daripada akhlaknya, coba engkau memberitahu kepadaku sebelumnya, maka aku akan datang dan menyolati ayahmu itu. Maka Rasulullah dibilang, ya Rasulullah, boleh disolati. Maka Rasulullah datang ke kuburannya. Sudah selesai dikafankan semuanya sudah dikuburin, Rasulullah datang ke kuburnya dan menyolatkan, yaitu kepada Rasulullah munafikin. Sedangkan Rasulullah SAW sholat di atas kuburnya itu, ya dekat kuburannya di Rasulullah munafikin, Sayyidina Umar yang betul-betul syedid, ya, mengetahui hal ini, mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kamu tahu ini munafik. Rasulullah lebih baik, dari munafikin. Kenapa kau salatkan? Kata Rasulullah SAW, ya Umar, belum ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku menyolatkan kepada walaupun dia orang munafik. Maka disolatkan oleh Rasulullah SAW sebelum turun ayat, ya wala tusalli ala ahadin wala tusalli ala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Jangan sekali-kali kalian menyolatkan salah satu dari orang munafik. Rasulullah enggak boleh menyolatkan kepada jenazah yang dari orang munafik dan tidak boleh berdiri di dekat kuburannya, yaitu salat di dekat kuburan mereka. Maka dikatakan oleh ahli tafsir, setelah turun ini ayat, maka beruntung kepada wali Nabi Abdullah bin Ubay, dikatakan bahwasanya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat salatnya Rasulullah SAW kepada beliau ini. Maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW, dia tahu ini orang munafik, tapi dia mendatanginya bukan hanya memberikan kafan dan menyolatkannya itu kepada orang munafik. Hilal yang nahnu alaina nataqallab ba'da akhlaq. كيف نتخلق بالأخلاق؟ هو دائما ندعو ربنا أن يتكرم علينا في محاسن الأخلاق. دائما ندعو ربنا في السجود بعد الصلوات، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إذا جينا في المرآة رأيت كيف أكرمك الله بأحسن تمويل صورة الإنسان الآدمي أعظم صورة تصرف من الله أحسن أعظم من الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة للتراب. نحن المخلوقين من التراب ونتغذى على التراب، البر والرز والطعام نخلق من الأرض من التراب وندفن في التراب، لكنك أنت الإنسان تحمل روحك، الروح ليست من التراب، وإذا مت لا تدفن في التراب، الروح تخرج إلى ربها. هذه الأخلاق تكون صورة للإنسان. دائما إذا رأيت وجهك في المرآة تقول اللهم ارتب حسن الخلقي فحسن كلي. ثم تتعامل مع الناس بالأخلاق، مع الوالدين بالأخلاق، مع الأقارب بالأخلاق، مع الجيران بالأخلاق. تصبر قليلا، تبذل الابتسامة، الكف، تعمل الخير، يرفعك الله مراتب عالية. وإن كنت لا تقوم في الليل 3 ساعات ولا 4 ساعات، وإن كنت لا تصوم في النهار أشهر معدودة، يرفعك الله بركة الأخلاق، لأنه تشبه خواطر المسلمين، تدخل السرور على المسلمين بالأخلاق. أن صاحب الخلق يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي ليس عنده أخلاق عبوس تنطريه وجهه يؤذي لا يحبه الله عز وجل. Maka kita berusaha bagaimana agar akhlak kita menjadi akhlak yang baik, sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berusaha, kita juga berdoa sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan petunjuk menjadi amalan-amalan yang paling baik, diantaranya yaitu berakhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tadi dengan tahu oleh kami bagaimana apabila seseorang ingin bercermin, ya doanya Allahumma kama ahsanta taqdimah fi khuluqi, maka sebagaimana engkau memperbaiki yaitu bentuk dan rupamu ya Allah, perbaiki juga akhlakmu. Yang zahir minta diperbaiki oleh Allah, yang batinnya pun juga minta diperbaiki. Kita adalah manusia, tidak sama dengan hewan, kita tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau lainnya mati kembalinya kepada surau, mereka semua binatang akan menjadi surau, akan kembali menjadi tanah. Itu pohon-pohonan kalau mati akan kembali menjadi tanah. Akan tetapi engkau wahai manusia, apabila engkau meninggal dunia, engkau bukan kembali kepada surau. Akan tetapi engkau ruhmu, walaupun jasadmu dilahirkan ke dalam surau, akan tetapi ruhmu ta'aluk ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu engkau punya ruh naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala apabila sebagaimana kita ruh kita, yaitu santapan rohani kita, akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu akan mengangkat derajat kita. Tadi dikatakan bahwasanya dengan akhlak yang mulia seseorang bisa mengalahkan daripada amalan-amalan yang tadi, amalan puasa, amalan daripada amalan salat, qiyamul lail. Mungkin engkau bisa salat membutuhkan salat engkau 4 jam, mungkin harus berdiri salat 4 jam atau berpuasa sekian bulan engkau berpuasa sunnah. Akan tetapi dengan perbuatan akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bisa mempercepat naiknya derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita berusaha bagaimana sebagaimana Allah yang kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa yang baik. Jangan lupa juga kita memperbaiki yaitu bentuk batin kita, akhlak kita yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Insyaallah hadir majelis mubarak firrah Rasul Muhammad SAW. Khususan al-hadirin fihi syabab. Rasul SAW نصروا الشباب عندما جاءت البعثة قاموا الشباب مع الرسول حتى قال صلى الله عليه وسلم وعدت يوم وعدت فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. قال المنظومة الشباب كانوا معي حتى في غزوة بدر كما روى الإمام البخاري كانوا شبابا يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة شديدة محبة كبيرة. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف كما روى البخاري في صحيحه كنت في غزوة بدر واقف في الصف. كان عن يميني شاب وعن يساري شاب. الشاب هذا الذي عن يميني يكلمني يقول يا عبد الرحمن بن عوف ذا كلام خفيف وصوت لا يريد ان يسمعه احد. قلت لبيك وتحديك. قال يا عبد الرحمن اين ابو جهل؟ هذا من المدينه لا يعرف ابو جهل، ابو جهل من مكه عبد الله. قال اين ابو جهل يا عبد الرحمن بن عوف؟ قلت له وماذا تريد به يا ابن اخي؟ ماذا تريد به ابي جهل؟ قال بلغني انه كان في مكه يؤذي رسول الله يشتم رسول الله يسب رسول الله فانا اريد ان اقاتل هذا العدو لعل الله يغفرني بقتله او استشهد منه. قال انهيت كلامي مع الشاب الاول اخذني الشاب الذي عن يساري ليشدنا بيدي يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن. قال التفت اليه ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اخبرني اين ابو جهل عدو الله؟ قال قلت وماذا تريد به يا ابن اخي ابو جهل؟ قال بلغني انه كان في مكه yashtum Rasulullah, yashtum Rasulullah, yudhim murdi ya Rasul. Ana urid an ukatil, la'alla Allah yudhmani bikatil. Anzur al-ghayr an al-shabab, al-muhabb al-kabira lil-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qal, ithnain kallawana, asharat ilayhima. Qultu lahuma, daaq, ran huna. Wa kana Abu Jahl, tuhibbu al-harf, min qabilatu qabilat makhzum. Min kulli nawahi. رماح من هنا مثل العار. قال فأشرت إليهما ذاك الرجل. قال أول ما أشرت إليهما ذاك الرجل التفتت خر عليه قصبتين كأنه صبور. أنا أقول هم ذاك هنا أول ما رأوه ذهبوا إليه مع أنها كلامه يقولهم انتبهوا كذا خروا عليه قصبتين. Dikatakan mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan, kata Habib. Yukarif kalbun Nabi SAW. Majlis seperti ini majlis yang mengembirakan hati Rasulullah SAW. Yang banyak yang hadir majlis ini pada kaum pemuda dan pemudi. Anak-anak muda ini orang yang paling cintai sama Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam peperangan didapati kalau setiap peperangan itu banyak daripada kaum pemuda yang ikut hadir di dalam peperangan. Pernah satu kali Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, tatkala beliau sedang di dalam barisan, beliau menengok ke sebelah kanan, semua banyak anak-anak muda. Beliau menoleh ke sebelah kiri, rata-rata semua yang ada di sebelah kiri beliau adalah anak-anak muda. Maka tiba-tiba sedang asyiknya menghadapi, sudah siap mau menghadapi musuh, tiba-tiba ada sikutan dari samping kanan dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ada yang nyoleh-nyoleh sama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menoleh ke sebelah kanannya. Dia lihat ada anak masih kecil, belum begitu besar, masih umur belasan tahun. Maka apa yang kau mau? Apa yang kau inginkan, wahai anak muda? Abdul Rahman bin Auf, coba kasih tahu sama saya, mana yang mau yang muda? Ini anak muda ikut perang mau cari mana yang namanya Abu Jahal. Ngapain kau nyari-nyari Abu Jahal, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Dia bilang, telah sampai kepada aku kabar bahwasanya Abu Jahal itu yang selalu menyakiti Rasulullah SAW waktu di Mekah al-Mukarramah. Waktu di kota Mekah, waktu Rasulullah masih di Mekah belum hijrah ke Madinah, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Abu Jahal orang yang selalu menyakiti Rasulullah, orang yang selalu mengganggu Rasulullah. Maka tolong kau kasih tahu kepada aku, ya Abu Rahman, mana itu Abu Jahal? Mau ngapain? Aku mau bunuhnya. Belum selesai ini anak ngomong, colekan lagi dari sebelah kiri. Nah, ada apa ini? Sayyidina Abdul Rahman menoleh ke sebelah kiri, anak muda juga. Pertanyaannya sama dengan yang sebelah kanan. Sayyidina Abdul Rahman menoleh, mana yang namanya Abu Jahal? Ngapain kau cari-cari Abu Jahal? Telah sampai kepadaku bahwasanya si Abu Jahal ini adalah musuh Allah yang banyak sekali menggoda dan mengganggu Rasulullah SAW dan menyakiti Rasulullah SAW di Mekah. Maka Sayyidina Abu Rahman bin Auf melihat, memperhatikan, lihat semangat dari si anak muda ini. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Rahman bin Auf melihat itu, yang namanya Abu Jahal, dikelilingi oleh ya para musuh-musuh yang lain mengelilingi, yaitu Abu Jahal, panah di sebelah kanannya, panah sebelah kirinya Abu Jahal. Maka tatkala Sayyidina Abu Rahman bin Auf melihat Abu Jahal, mengatakan kepada yang sebelah kanannya, "Hei anak muda, itu Abu Jahal." Belum sempat memberi saran, memberikan petunjuk, hati-hati Abu Jahal, belum sempat ngomong kayak gitu, langsung itu anak muda, gak pakai tawar menawar, langsung terjun, langsung dihadapi itu Abu Jahal, yang lemparkan tombaknya ke dadanya Abu Jahal. Yang anak yang ini nanya mana Abu Jahal itu, langsung dia terbang menghadapi yang namanya Abu Jahal, dia serang, dia ingin membunuh Abu Jahal. Kenapa? Karena kebenciannya kepada Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal selalu menyakiti Rasulullah SAW. Lihat, kaum pemuda di saat Nabi Muhammad SAW, di masa Nabi Muhammad SAW, mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Nabi Muhammad SAW. Mereka para pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. إلى هذا القصة نكتفي بهذا، لكننا نناقش صورة على أنه حتى الشباب كانوا يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قلوبهم الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم الأخلاق الكاملة مع رسول الله، ونحن نسأل الله أن يسلمنا وإياكم تلك الأخلاق إن شاء الله، ويجبنا تلك الآداب إن شاء الله، ويشقينا من حال ذلك الشراب إن شاء الله، ويرزقنا كمال المحبة لعالي الجناب محمد صلى الله عليه وسلم، ويفتح على الكل حاضرين إن شاء الله. Thank you. الهداية كمهية فضيلة الأستاذ الداعي إلى الله سيدي الحبيب موسى الفضيل بن جعفر الزكاة متعه الله فيه. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keberkahan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada beliau dunia dan akhirat, dan memberikan nusrah di dalam dakwah beliau di seluruh permukaan bumi. Karena beliau ini baru kembali dari Inggris beberapa waktu yang lalu dan mendatangi negeri-negeri Eropa, sudah semakin meluas dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang hampir saja mulai padam, tapi mulai saatnya kini bangkit. Dan malam ini kita berjumpa dengan beliau. Semoga Allah beri keluasan di dalam bimbingan di dalam dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر لفهم كني كهدرة الله جل وعلا ينفرح من ملكا كذا دلم كهدرا أو كمني إلى أمر أشياء فنقل الإلهي تلك كذا تقال سنة نبي كذا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا من حبكم إلي أحسنكم أخلاقا. Sungguh yang paling kucintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin jawatiras yang dimuliakan Allah, jawablah lamaran sang Nabi untuk dicintai oleh beliau. Kecintaan beliau dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemewahan yang abadi dan dekat dengan beliau di yaumul qiyamah. Hadirin, ketika nafas telah mencapai tenggorokan kita dan saat nafas itu berakhir, semoga nafas itu berakhir dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayat sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji kaum Ansar, من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka mereka dicintai Allah. Barang siapa yang membenci kaum Ansar, maka mereka dibenci Allah. Ini kaum Ansar, lebih-lebih lagi Sayyidina Muhammad. Dan siapa yang mencintai beliau akan dicintai Allah. Rabbi halalkan sanubari kami untuk selalu mencintai Nabi kami Muhammad, dan bukakan bagi kami gerbang keluasan cintamu kepada kami karena kami mencintai Nabi Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram, kita bermunajat kepada Allah memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudari kita muslimin muslimat yang terjebak dalam dosa dan kesalahan yang barangkali sebab perbuatan mereka mulai muncul lagi musibah di permukaan bumi Indonesia ini. Maka Rabbi, kami meminta pengampunan untuk kami dan muslimin muslimat yang berdosa, mereka yang terjebak dalam kemaksiatan, hujani dengan hidayah. Mereka yang terjebak dalam perzinahan, hujani mereka dengan taubat. Mereka yang terjebak di dalam perjudian dan segala kemungkaran dan kerusakan akidah, limpahi mereka dengan hidayah dan rahmah. Dan kami bermunajat untuk kami dan ayah bunda kami dan negeri kami dan seluruh wilayah muslimin, khususnya negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Rabbi, jangan kau jadikan pemimpin yang muncul di antara kami pemimpin yang biadab, pemimpin yang tidak الغمرة في الله الزامية وممن ينزل الغمرة كدميا كممن وممن ينبعي يمنبعو كدميا كمأمورا منقاكا كاجلا منندس كظليما مغامنكا مريكا مريكا يملما يا رحمن يا رحيم mereka yang terjebak di dalam kesalahan dari pemimpin-pemimpin kami, beri mereka hidayah, kenalkan mereka kepada sujud, fakul jami'an, ya Allah, ya Allah.